Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadrotal Muhtaromin, para kiai yang saya hormati, yang saya takjimi, perkenankanlah saya Al-Fakir Miftah untuk klarifikasi terhadap postingan video yang beredar. Berangkat dari pertanyaan jamaah, bagaimana Gus kalau ada oknum kiai memaksakan pilihannya? Maka waktu itu saya jawab, Al-Hurmatu Kharumina To'ah. Hormat itu lebih didahulukan daripada taat. Artinya apa? Bisa jadi kita tidak sependapat dengan beliaunya, tetapi wajib bagi kita untuk tetap menghormatinya. Kalau toh kemudian ada bahasa yang kebablasan, itu spontanitas panggung. Maka untuk itu, atas ketidaknyamanan ini, saya nitip ini melalui kiai, nitip video ini melalui Kiai Fajar Abdul Basir untuk disampaikan permohonan maaf ini kepada para kiai. Sekali lagi, dari hati yang sangat mendalam, saya minta maaf dan mohon maaf belum bisa suan kepada para kiai karena kebetulan hari ini saya agenda ke Eropa. Terima kasih dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gusmina di hadapan jemaah ribuan di Madiun. Maksud ceramah Gusmina kemarin adalah lanjut dengan orang milih Pak Makruf, ojo sekali-kali milih Pak Makruf. Bagaimanapun beliau itu kiai kita, mantan Rais Am kita, beliau keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jangan sekali-kali membina beliau. Lagu kita pikul dan pulau ini wong NU, tentunya sikap saya sesuai petunjuk PB NU. Tapi pulau pesan, kalau kemudian kita berbeda pendapat, tetap saling menghormati, jangan menghujat. Apa meneh awake dhewe umpamane awake dhewe niku kelasé namung santri, kelasé namung jamaah. Jangan sekali-kali kalau dengan orang seneng karo Pak Makruf menghina Pak Kiai Makruf. Menawi Gus kita pripun deret petunjuke ketua umum PB NU. Muga-muga kabeh wong Medan sak Indonesia kabeh iso mengajak orang dari gelap-gelap ke terang-terang ke cahaya. Dari yang belum tepat menuju ketepatan itu, dari yang mungkar ke yang hak atau apapun namanya. Jadi dakwah itu nomor satu adalah berkorban menemui orang-orang yang masih belum benar-benar menemukan Tuhan. Kalau orang yang sudah sholat rajin, amal ibadahnya bagus, ya dia sebenarnya tidak begitu butuh dakwah. Yang butuh dakwah justru orang yang masih jauh dari itu semua. Jadi mohon semua pihak untuk bisa berpikir lebih jernih bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mau berkotor-kotor, karena untuk membersihkan kita harus pakai gombal yang kita sendiri bisa menjadi kotor karena itu. Tapi kotornya itu kotor yang menuju kesucian. Itu ya kira-kira. Ya, terima kasih.